الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إخواني في الدين رحمكم الله، أيها الطلبة حفظكم الله، melanjutkan pembahasan kitab Sahih Al-Bukhari masih pada bab khurujun nisa'i ilal baraz. Baik. Al-baraz seperti di kitab ya, pada al-ma'ani, al-baraz al-fada' al-wasi' min al-ardi wal muradu bihi qada'ul hajah. Al-baraz pada asalnya bermakna al-fada' al-wasi' min al-ard, tempat yang terbuka ya, tempat yang terbuka yang lebar, lapang. Wal muradu bihi qada'ul hajah, dan yang dimaksud dengan al-baraz di sini adalah buang hajat. Baik, jadi bab khurujun nisa'i ilal baraz, yakni bab tentang keluarnya kaum wanita untuk buang hajat, apakah boleh atau harus di rumah ya. Ini yang dibahas pada bab ini. Hadis yang pertama telah kita baca, kita sekarang membaca hadis yang kedua dari bab ini. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah, haddatsana Zakariya. Zakariya huwa ibnu Yahya ibn Salih. Al-Balkhi. Al-Balkhi. Balkh Al-Balkhi. Abu Yahya Al-Lu'lu'i. Lu'lu'. Abu Yahya Al-Lu'lu'i. Thiqatun Hafidh. Thiqatun Hafidh. أخرج له البخاري والترمذي. أخرج له البخاري والترمذي. طيب. Di sana ada rawi yang lain juga guru al-Imam al-Bukhari dengan nama dan nasab yang mirip ya. namanya dan nama ayahnya sama, Yahya Zakaria bin Yahya bin Zakaria bin Abi Zaidah. Nah, ini juga guru Al-Imam Al-Bukhari. Namun wallahu a'lam, yang dimaksud adalah yang tadi kita sebutkan. Yani secara singkat ya, dengan merujuk ke kitab Tahdzib At-Tahdzib, Tahdzibut Tahdzib karya Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah, disebutkan untuk yang pertama tadi Zakaria bin Yahya bin Saleh, ya, bahwa dia meriwayatkan dari Abu Usamah. Nanti akan kita lihat Abu Usamah rawi berikutnya. Dan rawa anhu Al-Bukhari. Adapun Zakaria bin Yahya bin Zakaria, orang yang kedua ini, guru Al-Imam Al-Bukhari juga, tapi Ibnu Hajar tidak menyebutkan bahwa dia meriwayatkan dari Abu Usamah. Ya, jadi wallahu a'lam, nampaknya yang dimaksud adalah Zakaria bin Yahya bin Saleh. Naam. Qala haddatsana Abu Usamah. Abu Usamah huwa Hammad ibnu Usamah. Abu Usamah adalah Hammad ibn Usamah. Ya, Hammad ibn Usamah. Beliau masyhur dengan kunyah Abu Usamah, tapi nama beliau adalah Hammad. Ya, nama ayahnya Usamah. Al-Qurashi maulahum. Al-Qurashi maulahum. Al-Kufi. Al-Qurashi maulahum. Al-Kufi. Thiqatun thabtun. Rubbama dallas. Thiqatun thabtun. Rubbama dallas. Rawi yang thiqah, terpercaya, thabtun kokoh, tapi terkadang melakukan tadlis. Ya. Namun kalau tadlis yang dilakukan itu sedikit, masih diterima walaupun meriwayatkan dengan an. Ya. Seperti yang antum pelajari dalam kitab Mustalah Al-Hadis, kalau ada rawi yang mudallis, maka tidak diterima kalau meriwayatkan dengan an. Ya. Namun ada perincian, lihat tadlisnya. Kalau sering tadlis, maka tidak diterima dengan periwayatan dengan sirah an. An fulan enggak diterima. Tapi kalau tadlis yang dilakukan jarang, maka bisa diterima walaupun dengan an. An fulan masih diterima. Ya, makanya Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah mengklasifikasikan para mudallisin menjadi maratib, menjadi beberapa tingkatan. Ya. Dan beliau punya kitab dalam hal ini, Ta'rifu Ahli Taqdis bi Ma'rifati Al-Mausufina Bittadlis, atau yang semakna dengan itu nama kitabnya, Ta'rifu Ahli Taqdis bi Ma'rifati Al-Mausufina atau bi Maratibi Al-Mausufina Bittadlis. Nah, nanti digolongkan golongan pertama, golongan kedua, atau tingkatan kedua, tingkatan ketiga. Ya, yeah. Kalau sudah tingkatan ketiga, baru kalau meriwayatkan harus dengan an, harus dengan haddatsana atau akhbarana. Baik, kembali kepada Hammad bin Salamah Abu Usamah. Hammad bin Usamah Abu Usamah, beliau tadlisnya sedikit rubbama dallas. Akhrajalahu ashabul kutub as-sittah. Akhrajalahu ashabul kutub as-sittah. An Hisham. Nah, ini meriwayatkan dengan an Abu Usamah. Hammad bin Usamah meriwayatkan dengan an. An Hisham ibn Urwah. Hisham ibn Urwah huwa ibn Zubair. Hisham ibn Urwah ibn Zubair ibn al-Awwam al-Asadi. Hisham ibn Urwah ibn Zubair ibn al-Awwam al-Asadi thiqatun faqih. Thiqatun faqih rubbama dallas. Thiqatun faqih rubbama dallas. Sama juga ya, beliau thiqah faqih, terkadang yudallis tapi sedikit, sehingga masih diterima bila meriwayatkan dengan an. Akhrajalahu ashabul kutub as-sittah. Akhrajalahu ashabul kutub as-sittah. An Urwah. Urwah Abu Urwah ibn Zubair ibn Al-Awwam Al-Asadi thiqatun faqihun mashhur. Thiqatun faqihun mashhur, rawi yang thiqah terpercaya, faqih ahli fikih, mashhur dan mashhur. Kenapa masyhur? Ya, beliau dikenal sebagai ahli fikih dan termasuk apa? Al-fuqaha as-sab'ah. Ya. 7 ahli fikih. 6 termasuk 7 ahli fikih di zaman itu, para tabi'in. Dan ini yakni tergolong semacam madrasah, ya, madrasah fikih di Madinah ketika itu di Hijaz. Sumber fikih dari mereka umumnya 7 ulama tabi'in, yaitu yang dikenal dengan al-fuqaha as-sab'ah, 7 ahli fikih. Baik, siapa mereka? Ada yang ingat? Ya, terangkum dalam bait إذا قيل من في العلم سبعة أبحر روايتهم ليست عن العلم خارجة فقلهم عبيد الله عروة قاسم سعيد أبو بكر سليمان خارجة. إذا قيل, kalau ditanya, man fil ilmi sab'atu abhur, man fil ilm, siapa dalam hal ini, ilmu ini, sab'atu abhur, 7 lautan. Idza qila man fil ilmi sab'atu abhurin riwayatuhum laysat 'anil ilmi kharija, riwayat-riwayat mereka tidak keluar daripada ilmu. Faqulhum, faqul hum, mereka, katakan mereka adalah, faqul hum Ubaidullahi Urwatu Qasimun. Sa'idun Abu Bakrin Sulaimanu Kharijah. Sa'idun Abu Bakrin Sulaimanu Kharijah. Ya, saya ulangi, Idza qila man fil ilmi sab'atu abhurin riwayatuhum laysat 'anil ilmi kharijah faqul hum Ubaidullah Urwatu Qasimun Sa'idun Abu Bakrin Sulaimanu Kharijah. Ya. Sa'idun Abu Bakrin Sulaimanu Kharijah. Nah, kita urutkan kembali. Pertama, Ubaidullah. Faqulhum, katakan mereka adalah Ubaidullah. Ubaidullah ibn Abdullah Ubaidullah bin Abdullah bin Mas'ud. Ya. Ya, semoga enggak salah ya. Ubaidullah bin Abdullah bin Mas'ud. Ini yang pertama. Ubaidullah bin Abdullah bin Mas'ud ya. Faqulhum Ubaidullah, kedua Urwatu. Urwah ini yang baru kita bahas, Urwah ibn Zubair ibn Al-Awwam. Ya, Urwatu Qasimun. Qasim bin Muhammad bin Abi Bakar. Ya. Tiga ya. Sa'idun yani Sa'id bin Musayyib. Sa'id bin Musayyib. Abu Bakrin, Abu Bakar Ibn Al-Harith Ibn Hisham. Semoga enggak salah, nanti kita cek kembali. Ya, terkadang terluput ya. Saya ingat saya Abu Bakar Ibn Al-Harith Ibn Abu Bakar Ibn Al-Harith Ibn Hisham. Tapi kita lihat aja insyaallah nanti. Abu Bakar Sulaiman, Sulaiman bin Yasar, Kharijah, Kharijah bin Zaid. Ya, Kharijah bin Zaid. Baik. Itu yang saya ingat, insyaallah nanti kita bisa cek kembali tentang mereka. Jadi ini tujuh fuqaha ahli fikih di masa tabi'in yang disebut dengan al-fuqaha'u as-sab'ah, karena ya dulu ilmu berporos pada mereka, ilmu berporos pada mereka. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan, oh ini mazhabnya mereka, para ahli fikih yang tujuh, ya mau bertanya fikih, bertanyalah kepada mereka, ahli fikih yang tujuh, al-fuqaha'u as-sab'ah, sehingga dikenallah istilah ini al-fuqaha'u as-sab'ah. Nah. Kemudian berikutnya An Urwah an Abihi Urwah bin Zubair an Aisyah radhiyallahu anha Ummul Mukminin. Aisyah Ummul Mukminin. Aisyah binti Abi Bakr As-Siddiqah binti As-Siddiq. Aisyah binti Abi Bakr Ummul Mukminin, zaujun Nabi sallallahu alaihi wasallam, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam dan ibunda kaum mukminin. Wa azwajuhu ummahatuhum. Istri-istri Nabi adalah ummahat, ibu-ibu bagi mereka kaum mukminin. Jadi kita punya ibu, para istri Nabi, mereka adalah ibu-ibu kita. Naam, ummahatul mu'minin. Baik. Dan Aisyah radhiyallahu anha termasuk apa? Al-mukthirin. Al-mukthirin, para sahabat yang banyak meriwayatkan hadis. Naam. Baik, ini juga ada rangkumannya ya. Ya, ini harus dihafalkan biar antum ingat. bait-bait syair tersebut ditulis, dihafalkan untuk memudahkan kita dalam menghafal. Ya. As-Suyuti rahimahullah dalam Alfiyah Al-Hadis. Jadi As-Suyuti punya Alfiyah. Alfiyah apa artinya? Seribu bait, ya kan? Alf seribu. Jadi seribu bait. Tapi dalam hadis, mungkin yang kita kenal Alfiyah Ibnu Malik. Alfiyah dalam ilmu nahwu, ya kan? Bukan hanya dalam nahwu, ada alfiyah dalam hadis. Yaitu karya As-Suyuti rahimahullah, dan beliau juga punya syarah. Ada syarahnya. Ya. Berjudul Al-Bahrul Ladzi Zakhar fi Syarhi Alfiyatil Athar. Ya. Al-Bahrul Ladzi Zakhar fi Syarhi Alfiyatil Athar. Ini kitab yang cukup besar mensyarah seribu bait tadi dalam hadis. Ya. Baik. Suyuti rahimahullah dalam alfiyahnya mengatakan apa? Tentang para sahabat yang banyak meriwayatkan hadis. Ada yang ingat? Fadhal yang ingat. Ya Muaz, Hafita, Iqra. Wal muktsiruna. Wal bahru kal khudriyi. Naam. Santa. Wal muktsiruna fi riwayatil athar. Abu Hurairah yalih Ibn Umar wa Anas wal Bahru kal Khudri wa Jabirun zaujatun Nabiyyi. Ya. Ana ulangi yang belum nulis mungkin. Wal muktsiruna fi riwayatil athar. Ya. Ini penggalan depan, ya, bagian depan. Wal muktsiruna fi riwayatil athar, belakangnya Abu Hurairah yalihi Ibnu Umar. Abu Hurairah yalihi setelahnya. Abu Hurairah yalihi setelahnya Ibnu Umar. Ya, wal muktsiruna fi riwayatil athar Abu Hurairah yalihi Ibnu Umar. Berikutnya wa Anasun wal Bahru kal Khudri Abu Sa'id al Khudri. Wa Anasun wal Bahru kal Khudri wa Jabirun wa zaujatu an-nabiyyi. Wa Jabirun wa zaujatu an-nabiyyi. Wa Jabirun wa zaujatu an-nabiyyi. Ya. Ana ulangi cara bacanya seperti tadi, ya. Wal muktsiruna fi riwayatil athar Abu Hurairah yalihi Ibn Umar wa Anas wal Bahru kal Khudri wa Jabirun zaujatun Nabiy. Ya. Jadi kalau bait syair dibaca seperti itu karena sudah ada wazannya. Di syair itu ada wazannya, kayak sharaf ada wazannya, enggak akan keluar dari wazan itu. Jadi dibaca sesuai dengan wazannya. Baik, maknanya wal muktsiruna fi riwayatil athar, dan orang-orang yang banyak meriwayatkan asar, yaitu hadis. Abu Hurairah yalihi Ibnu Umar, Abu Hurairah dan selanjutnya Ibnu Umar, Abdullah bin Umar. Wa Anas wal Bahru kal Khudri, wa Anas dan Anas wal Bahr Anas, Anas bin Malik Al-Khazraji, Wal-Bahar, dan Al-Bahar yakni Abdullah bin Abbas, julukan bagi Abdullah bin Abbas Al-Hashimi, Abdullah bin Abbas bin Abdul Muttalib Al-Hashimi. Wa Anas wal Bahru kal Khudri, seperti juga Al Khudri yakni Abu Sa'id Al Khudri, Sa'ad bin Malik bin Sinan, Abu Sa'id Al Khudri, Sa'ad bin Malik bin Sinan, Abu Sa'id Al Khudri. Wajabirun Jabir bin Abdullah Al-Ansari, Jabir bin Abdullah Al-Ansari. Wazawjatin Nabi, wazawjatun Nabi, dan istri Nabi yani Aisyah radhiyallahu anha. Zawjatun Nabi yani siapa? Aisyah radhiyallahu anha. Ya. Jadi berapa semua? Abu Hurairah yalih ibn Umar, wa Anasun wal Bahru kal Khudriyyi, wa Jabirun wa zaujatun Nabi. Nah, tujuh juga. Baik. Jadi ini tujuh atau mukthirun, orang-orang yang banyak meriwayatkan hadis. Qala anin nabiy sallallahu alaihi wasallam qala qad udina an takhrujna fi hajatikun. Dia mengatakan qad udina, telah diizinkan, an takhrujna, kalian keluar, yakni kaum wanita kalian, anta khrujna, untuk keluar, fi hajatikunna, pada hajah kalian. Qala Hisham yani al-baraz. Hisham menafsirkan hajah kalian yani al-baraz, yani buang hajat. Ya. Baik, jadi ini ada tafsir dari siapa? Hisham bin Urwah. Beliau adalah salah satu rawi hadis. Dan suatu hal penting, kalau ada tafsir dan syarah dari rawi hadis, ini kedudukannya sangat penting, karena rawi biasanya a'lam bima rawa. Rawi biasanya a'lam bima rawa. Ya, dia lebih tahu daripada yang lain tentang hadis yang diriwayatkan. Dan di sini Hisham menjelaskan apa maksud daripada hajah, kebutuhan, keperluan. Yang dimaksud adalah al-baraz, keperluan untuk buang hajat. Ya. Baik. Kemudian apa ini maksudnya? Barangkali kalau kita baca hadis ini saja agak sulit memahami, dalam arti ada masalah apa kok tiba-tiba Nabi mengatakan telah diizinkan untuk kalian, yaitu keluar dalam rangka buang hajat. Nah, timbul pertanyaan, kenapa? Apa memang sebelumnya tidak boleh? Terus kalau tidak boleh bagaimana buang hajat? Nah, jadi diterangkan oleh Ibnu Hajar rahimahullah, hadis ini juga terkait dengan hadis yang sebelumnya. Pada hadis yang sebelumnya dikisahkan bahwa Saudah radhiyallahu anha, juga ibunda kaum mukminin, keluar untuk buang hajat, dan Umar radhiyallahu anha mengetahui saat keluar, dan Umar mengenali karena Saudah radhiyallahu anha, istri Nabi, berpostur tubuh yang besar. Umar tahu ini adalah saudara istri Nabi, maka Umar mengatakan, Qad arafnaka ya Sauda, wahai Sauda, kami mengenali engkau. Dan Umar mengatakan seperti ini kepada Sauda dalam keadaan Umar tahu bahwa ini semacam nasihat bagi seorang ibu, karena Sauda adalah ibu Umar. Iya kan? Iya apa enggak? Hah? Sauda ibunya Umar. Iya. Karena Umar seorang mukmin dan Sauda istri Nabi. Wa azwajuhu ummahatuhum, istri Nabi adalah ibu-ibu bagi kaum mukminin. Jadi Saudah adalah ibu bagi Umar dan ibu bagi kita semua. Maka Umar radhiyallahu anhu mengatakan qad arafnaka ya Saudah. Seolah-olah mengatakan wahai ibunda, kami kenal engkau. Sebagai nasihat, seolah-olah bahwa engkau walaupun sudah berhijab tapi orang tahu. Ya, siapa engkau? Ya. Dan kaitannya ini adalah sedang keluar dari rumah untuk buang hajat. Kejadian tersebut setelah turun ayat hijab. Kejadian tersebut setelah turun ayat hijab, ayat yang memerintahkan untuk berhijab. Dan berhijab itu tentu ada dua macam. Karena hijab artinya tutup, ya. Sederhananya kita artikan seperti itu. Sehingga ada hijab yang itu rumah, ya. Seorang wanita tetap di rumah, tidak keluar, artinya dia berhijab, tertutup dari yang lain. Dan ada pula hijab dalam makna pakaian yang syar'i, sesuai dengan hijab yang dicontohkan dalam Islam. Nah, ketika turun ayat hijab, lalu Saudah tetap keluar. Ya. Yani kenapa tidak buang hajat di al-khala, semacam toilet atau WC yang tersedia di rumah. Ya. Yani seolah-olah teguran Umar radhiyallahu an kepada ibunda kaum mukminin Saudah adalah semacam itu. Maka disebutkan oleh Ibnu Hajar rahimahullah, kemudian Saudah bertanya kepada Rasulullah, menyampaikan kepada Rasulullah bahwa seperti ini yang terjadi. Yani kalau bahasa kita mungkin menyampaikan bahwa Umar tadi mengatakan semacam ini. Maka Rasulullah SAW berhenti sejenak, yani menunggu datang wahyu dari Allah Azza wa Jal. Bagaimana tentang masalah ini? Apakah dengan turunnya ayat hijab maka seorang wanita tidak boleh buang hajat di luar, seperti tradisi sebelumnya di Al-Baraz, cari tempat yang jauh tersembunyi, ya, yang dilakukan di malam hari untuk kaum wanita. Nah, apakah seperti itu juga tidak boleh setelah turunnya ayat hijab? Maka Nabi biasa menunggu. Nah, ternyata turun wahyu kepada Nabi SAW yang membolehkan. Jadi sekalipun sudah turun ayat hijab, tetap saja dibolehkan seorang wanita untuk keluar buang hajat sebagaimana sebelumnya, tentunya tetap dengan menjaga aurat. Ya. Nah, maka Nabi katakan qad udina anta khrujna fi hajatikunna, telah diizinkan kalian. Kalian telah diizinkan keluar dalam rangka buang hajat. Ya, tetap boleh keluar untuk buang hajat sekalipun setelah turunnya ayat hijab. Nah, ini maksud daripada riwayat ini. Paham ya, insyaallah. Baik. Mungkin kita cukupkan sampai di sini, insyaallah kita lanjutkan dengan sembarang lain. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah rabbil alamin.